آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأحبائي في الله رحمكم الله Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini di tempat yang paling mulia, di halaqah mubarakah, di majlis ilmu yang kita semua berharap darinya Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya untuk kita semua. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal, mereka membaca Al-Qur'an kemudian mempelajarinya satu sama yang lainnya, melainkan akan turun ke tengah-tengah mereka rahmat. Mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, kemudian mereka juga akan diberi ketenangan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang paling dekat dengannya. Ikhwani wa ahibai fillah, bertolak dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza stansahaka fansahu, jika engkau diminta untuk menyampaikan nasihat maka sampaikanlah nasihat itu. Maka ada hal penting yang harus kita yakini bersama, yaitu bahwa tidak ada nasihat dan wasiat yang paling sempurna kecuali nasihat dan wasiat yang telah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabdanya. Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Tidak ada yang paling benar perkataannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Fa inna khairal hadits kalamullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah perkataan Allah. yang termaktub di dalam kitabnya, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min babil mudakarah, ada banyak hadis yang telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang memuat nasihat serta wasiat untuk kita semua. Satu di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata sahabat Ibnu Abbas, aku pernah dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata, ya gulam ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajid tujahak, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah, fa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bishay'in lam yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allah laka, walau ijtama'at ala an yadurruka bishay'in lam yadurruka illa bishay'in qad katabahu Allah laka. Wahai gulam, ihfazillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon bantuan, maka mohonlah bantuan kepada Allah. Dan ketahuilah, seandainya seluruh umat bersepakat untuk memberikan kemanfaatan kepadamu dalam sesuatu, maka itu tidak akan terjadi kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya untukmu. Dan sebaliknya, kalau seandainya seluruh umat bersepakat untuk mencelakakanmu, itu pun tidak akan terjadi kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya untukmu. Rufi'atil aqlam, kata Nabi alaihi salatu wasalam, pena diangkat, wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran mengering. Melalui hadis ini, Nabi alaihi salatu wasalam memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada kita agar pertama, hendaknya kita menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak Allah yang paling besar adalah tauhid. Yang merupakan kewajiban pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bitauhid. Kewajiban pertama yang dibebankan kepada seorang hamba adalah mengenal Ar-Rahman, mengenal Allah Azza wa Jalla bitauhid, dengan tauhid. Di zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat, syahwat ini, kita semua dituntut untuk semakin memperdalam ilmu tauhid. Karena tauhid ini hubungannya dengan ideologi, dengan keyakinan. Tunaikan apa yang menjadi hak Allah Azza wa Jalla, dan laksanakan segala hal yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hendaknya menjaga batasan-batasan Allah, menunaikan hak Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, dan menjaga apa yang menjadi batasan-batasannya. Minal halali wal haram, dari perkara-perkara yang halal dan juga perkara-perkara yang haram. Sebagai balasannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahfadka, Allah akan menjagamu. Penjagaan yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jal ada dua. Yang pertama, penjagaan yang berhubungan dengan urusan dunia. Allah akan menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga harta kita, menjaga kehormatan kita. Di Quran surat Ar-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, lahu mu'aqabatun min bayni yadaihi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah. Allah Azza wa Jalla memiliki para malaikat yang senantiasa bergiliran memberikan penjagaan untuk manusia, dari arah depan maupun dari arah belakangnya. Semua itu atas perintah Allah Azza wa Jalla. Penjagaan yang kedua yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan adalah penjagaan dalam urusan din. Allah akan menjaga agama kita dari penyimpangan, dari fitnah, dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Yusuf, "Kadzalika lanasrifa anhu as-su'a wal fakhsha innahu min ibadina al-mukhlasin." Demikianlah kata Allah, kami benar-benar akan memalingkan, menjauhkan darinya kejelekan dan keburukan-keburukan, karena sesungguhnya dia termasuk dari hamba-hamba kami yang pilihan. Ikhwan Fiddin rahimakumullah, jadi wasiat Nabi alaihi salatu wassalam sekali lagi dalam hadis ini adalah agar kita menjaga apa yang menjadi haknya, melaksanakan segala perintahnya, dan berhenti pada batasan-batasan yang telah ditetapkan. Kemudian berikutnya, dalam hadis yang kedua, wasiat yang kedua, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah majlisan ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat denganku di akhirat majlisnya adalah yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Melalui hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam memberikan motivasi dan dorongan kepada kita agar memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu sesuatu yang sangat penting. Dalam banyak kesempatan Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus memberikan nasihat kepada para sahabat-sahabatnya agar bergaul dengan manusia melalui akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Jangan sampai membuat orang lari dari dakwah ahlus sunnah ini hanya karena gara-gara akhlak yang buruk. Dakwah sunnah, dakwah salaf, dakwah ahlus sunnah wal jamaah adalah dakwah yang tidak mengesampingkan urusan akhlak. Salah satu yang membuat suksesnya dakwah Nabi alaihi salatu wassalam adalah dari pintu ini, pintu akhlak. Berapa banyak dahulu para sahabat ridwanullah alaihi majma'in yang memeluk Islam hanya karena gara-gara melihat tingkah laku, kejujuran, akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk itu kita berdakwah kepada manusia melalui akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ada sebagian salaf mengatakan, "Iyyakum wan nufratul qulub ankum." Hati-hati. Hati-hati kalian, jangan sampai membuat hati-hati manusia itu berlari menjauh dari kalian. Apa yang dimaksud dengan hati-hati manusia menjauh, berlari? Maksudnya adalah setiap kali mereka melihat kalian dan mendengar kalian, mereka semakin menjauh. Ini disebabkan karena akhlak perilaku yang buruk. Ya. Karena itu hati-hati. Berusahalah untuk senantiasa belajar dan memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, muamalah yang baik. Nah, salah satu kunci suksesnya dakwah ini adalah melalui akhlakul karimah. Bahkan salah satu dari tujuan Nabi alaihi salatu wasalam diutus pun dalam rangka memperbaiki perilaku. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan banyak orang. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Sakatu. "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum? Faqala rajulun bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang siapa yang paling baik di antara kalian dan siapa yang paling jelek?" Beliau menyampaikan hal ini 3 kali. Semua orang diam, tidak ada yang berbicara. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu." Yang paling baik di antara kalian adalah man yurja khairuhu, yang diharapkan kebaikannya, wa yu'man syarruhu, dan yang dijaga kejelekannya. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Adapun yang paling jelek di kalangan kalian adalah yang tidak diharapkan kebaikannya, wa la yu'man syarruhu, dan tidak dijaga kejelekannya. Orang-orang yang diharapkan kebaikannya adalah orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Dijaga kejelekan-kejelekan. Ini yang paling baik. Sedangkan yang tidak diharapkan kebaikannya adalah orang-orang yang tidak dijaga kejelekannya. Artinya selalu menampilkan diri dengan akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi penting bagi kita untuk memperhatikan akhlak. Tidak boleh meremehkan akhlak. Nah, kita sama-sama mendidik diri kita, anak-anak kita, lingkungan kita, masyarakat kita dengan akhlak yang baik. Kita ahlus sunnah wal jamaah harus menjadi qudwah, harus menjadi contoh bagi masyarakat, bagi lingkungan kita dalam hal akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah, selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah, wasiat yang ketiga adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "man lam yarham saghirana," yang tidak menyayangi yang kecilnya dan tidak menghormati yang besarnya. Melalui hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam memberikan arahan agar kita memposisikan orang itu sesuai dengan kedudukan dan keadaannya. Semua orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, itu beda-beda kedudukannya. Kita harus pintar-pintar menempatkan mereka sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Sebagian salaf ada yang mengatakan minas sunnati, termasuk dari sunnah menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya. Yang kecil disayangi, yang besar dihormati. Nabi alaihi salatu wasalam dalam banyak kesempatan memberikan contoh kepada kita terkait dengan hal ini. Dalam sholat saja beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan waliya ummakum akbarukum, hendaknya yang menjadi pemimpin sholat kalian adalah akbarukum, yang paling besar, yang paling tua. Diurutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, disesuaikan dengan kedudukannya masing-masing. Maka tidak salah kalau menempatkan manusia sesuai pada tempatnya, itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap kita kepada yang muda seperti apa, kepada yang kecil seperti apa, kepada yang tua seperti apa. Ada sebuah athar atau pernyataan dari Imam Abu Bakar Al-Muzani yang mungkin sebagian besar kita sudah tahu. Beliau mengatakan idza ra'aita man akbarakum minka faqul sabaqani bil 'amali shalih. Kalau engkau melihat ada orang yang lebih tua darimu, maka katakanlah dia telah mendahului aku dengan amal saleh. Wa idza ra'aita man asghara minka faqul sabaqtuhu bidh-dhulum, dan sebaliknya. Kalau engkau melihat ada orang yang lebih muda usianya darimu, maka katakanlah sungguh aku telah mendahuluinya dalam melakukan dosa-dosa. Wa idza ra'aita ikhwanaka yukrimuka faqul hadhihi an-ni'matu wal minnah. Wa idza lam yukrimka faqul hadha bisababi dhunub. Dan jika engkau melihat saudara-saudaramu memuliakanmu, maka katakanlah semua ini bagian dari nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun jika sebaliknya, saudara-saudaramu tidak memuliakanmu, lam yukrimuka, tidak memuliakanmu, tidak menghormatimu, fakul, maka katakanlah ini semua disebabkan karena dosa-dosa. Sebuah kalimat yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa rendah diri, tidak takabur, tidak merasa besar diri sehingga memandang semua orang itu ada di bawahnya. Tapi kalimat ini mengajarkan kepada kita agar kita merendahkan diri, memiliki sikap tawadhu. Dengan sikap yang seperti itu kita akan tahu kadar diri kita sendiri, dan kita akan menghormati kelebihan yang ada pada diri orang lain, sehingga kita mampu menempatkan setiap orang sesuai dengan tempatnya. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan man tawadha'a lillah rafa. Siapa yang menampakkan sikap tawadhu, rendah diri karena Allah azza wajalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Nah, apalagi kita ya, sebagai talabatul ilm, sebagai para penuntut ilmu, kita lebih ditekankan untuk senantiasa memiliki sikap tawadhu, tidak sombong, tidak ujub. Para penuntut ilmu itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, jabatan yang terhormat, ilmu yang mereka pikul. Ilmu itu punya kehormatan, ilmu itu harus dijaga, jangan dicederai kehormatan ilmu. Semakin kita bertambah ilmu, maka harus semakin menampakkan sikap tawadhu, rendah diri. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Wasiat berikutnya yang keempat adalah apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Laisa minna man lam ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan termasuk golongan kami yang tidak mengenal haknya orang-orang alim di tengah-tengah kami. Wasiat ini adalah wasiat yang isinya arahan kepada kita agar senantiasa memberikan penghormatan kepada ahlul ilmi. Dan berupaya untuk selalu bersama dengan ahlul ilmi. Jangan sekali-kali mencela, merendahkan ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu adalah orang-orang yang diberi kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ilmi itu adalah orang-orang yang terhormat. Para ulama disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Pewaris para nabi itu jabatan yang paling tinggi. Kalau nabi itu kedudukannya tinggi di tengah-tengah manusia, maka yang menjadi pewaris nabi pun demikian keadaannya. Karena itu tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap para ulama, terhadap ahlul ilmi. Tidak mencaci maki mereka, tidak merendahkan mereka, tidak menghina mereka. Luhumul ulama masmumah. Daging para ulama itu beracun. Karena itu hati-hati. Kita tidak boleh merendahkan para ulama, dan kita harus waspada dari sikap menyombongkan diri di hadapan para ulama. Para ulama itu adalah ahlu zikr yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka sebagai rujukan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi nasihat atau wasiat yang kelima ini adalah agar kita memberikan penghormatan kepada ahlul ilmi, para ulama, ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masih banyak nasihat-nasihat lain yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sabdanya. Namun mudah-mudahan apa yang tadi dikemukakan setidaknya bisa mewakili apa yang belum disampaikan. Karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.